Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman seorang memang naik dan turun, pasang dan surut, seiring dengan perilaku dan tindakan yang dia lakukan, ucapan yang dia lafadzkan dari lisannya. Kalau dia terus berusaha menjaga diri, mengamalkan yang baik, kemudian mengucapkan yang baik, maka perlahan namun pasti iman dia akan terus bertambah. Dan kemudian juga sepatutnya untuk memperbanyak dan menambahkan iman, dia memperbanyak qiraatul Quran, membaca Al-Quran, merenung akan dosa dan khilaf dia, membatasi atau mengurangi pergaulan dia dengan orang lain, dan lebih banyak menghitung dan menginventaris dosa-dosa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara hal yang juga akan meningkatkan iman, ialah mengganti pergaulan dengan orang-orang yang baik, menjauhi pergaulan yang jelek. Adapun perilaku wanita tersebut yang kurang taat kepada suami dan yang lainnya, itu mencerminkan dia iman dia belum masuk ke dalam hati. Karenanya sepatutnya dia introspeksi diri, mengapa iman tidak mudah masuk ke dalam hati dia, padahal dia telah sekian banyak, sekian lama mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengarkan ilmu. Ada kemungkinan besar dia melakukan atau memiliki hal yang menghalangi merasuknya iman ke dalam hati dia. Karena itu sepatutnya dia introspeksi diri agar dia bisa terbebas dari belenggu dosa. Karena tidak ada yang mengurangi iman, tidak ada yang menjadikan dia jauh dari akhlak yang baik kecuali dosa-dosa yang dia lakukan. Wallahu ta'ala a'lam.